Konsultasi Syariah. Harga kredit lebih mahal dibandingkan harga tunai. Pertanyaan, jika kita menjual barang dengan variasi harga, di mana harga kredit lebih mahal dibandingkan harga tunai, apakah ini dilarang? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Kita akan membawa kasus ini kepada hadis yang melarang jual-beli dua harga. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'ah." Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dua transaksi jual beli dalam satu transaksi jual beli. Hadis riwayat Ahmad, Nasa'i dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Di dalam riwayat lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ba'a bai'ataini fi bai'ah falahu awkasuhuma awir riba." Yang artinya, siapa yang melakukan dua transaksi dalam satu transaksi, maka dia hanya boleh mendapatkan kebalikannya, yaitu yang paling tidak menguntungkan atau riba. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Hibban, dan dihasankan Syu'aib Al-Arnaut. Umumnya, jual-beli kredit memberikan pilihan lebih dari satu harga. Ada harga tunai, dan ada harga kredit dengan rentang waktu tertentu. Harga kredit umumnya lebih mahal dibandingkan harga tunai. Apakah transaksi semacam ini termasuk jual-beli dua harga? Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Berikut rinciannya. Pendapat pertama, transaksi kredit tidak diperbolehkan karena melanggar hadis jual-beli dua harga. Sehingga menurut pendapat ini, jual-beli kredit dibolehkan namun harganya harus sama dengan harga tunai. Jika harganya beda, termasuk riba. Ini merupakan pendapat Hadawiyah dan Imam Zainul Abidin Ali bin Husain. Pendapat kedua, transaksi kredit dengan beda harga. Transaksi kredit dengan beda harga dibolehkan. Ini merupakan pendapat Tawus, Al-Hakam, dan beberapa ulama tabi'in lainnya. Ibnu Qudamah menyebutkan riwayat. Diriwayatkan dari Tawus, Al-Hakam, dan Hammad bahwa mereka mengatakan, tidak masalah penjual mengatakan, saya jual harga tunai sekian dan harga kredit sekian. Kemudian pembeli sepakat dengan salah satu harga. Di antara alasan yang mendukung pendapat ini, pertama, pada hakikatnya bukan termasuk jual-beli dua harga, tetapi satu harga. Pilihan harga yang diajukan penjual sifatnya baru penawaran dan bukan akad. Karena ketika akad, pembeli hanya akan memilih salah satu harga, sementara yang terhitung sebagai harga adalah saat akad dan bukan saat penawaran. Sebagai ilustrasi, jika si A menjual HP, lalu datang si B menawar barang. Awalnya si A membuka harga 2 juta, lalu si B menawar 1 juta, hingga akhirnya deal 1,5 juta. Maka dalam transaksi ini ada 3 harga, yaitu 2 juta, 1 juta, hingga akhirnya deal 1,5 juta. Tetapi yang dinilai adalah satu harga, yaitu harga saat deal transaksi, yaitu 1,5 juta. Kedua, hakikat dari jual-beli dua harga adalah menjual dengan harga tidak jelas, di mana penjual memberikan banyak pilihan harga, lalu pembeli mengambil barang, sementara tidak ada kesepakatan harga di antara mereka. Makna ini yang dinyatakan oleh Tirmidzi ketika beliau menjelaskan makna hadis. Tirmidzi memberikan penjelasan ini dalam kitab Jami'nya, para ulama mengamalkan kandungan hadis ini. Sebagian ulama menafsirkan bahwa dua transaksi dalam satu akad bentuknya adalah penjual menawarkan, baju ini aku jual ke Anda tunai 10 dirham dan jika kredit 20 dirham. Sementara ketika mereka berpisah, belum menentukan harga mana yang dipilih. Jika mereka berpisah dan telah menentukan salah satu harga yang ditawarkan, dibolehkan jika disepakati pada salah satu harga. Ketiga, ada ulama yang memberikan keterangan bahwa maknanya adalah jual-beli barang dengan syarat harus membeli barang yang lain. At-Tirmidzi menyebutkan keterangan Asy-Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, bagian dari makna larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan dua jual beli dalam satu jual beli adalah penjual mengatakan, saya jual rumahku ini dengan harga sekian juta dengan syarat kamu harus menjual budakmu dengan harga sekian juta. Jika saya boleh membeli budakmu, maka kamu boleh membeli rumahku. Demikian, Allahu a'lam.